Selanjutnya wa Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ibunda kaum mukminin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-humma min fayhi jahannam fa abriduha bil ma, muttafaqun alaih. Al-humma, panas, demam, adalah sebagian daripada panasnya jahannam, maka dinginkan demam itu dengan air. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini berita dari Nabi SAW bahwa demam, ya, panas pada seseorang ketika kena penyakit demam, panasnya itu adalah bagian daripada panasnya jahannam. Ya, Allah Azza wa Jal Maha tahu. Kemudian Nabi SAW menganjurkan untuk didinginkan dengan air. Disebutkan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah bahwa hal ini kemudian ternyata dalam ilmu kedokteran pun dibenarkan, dan tentunya kita membenarkan hadis sebelum tahu tentang ilmu kedokteran, ya. Kita percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dan percaya penuh. Ya. Termasuk tadi disebutkan min fayhi jahannam, kita percaya. Sekalipun kita terkadang belum memahami, ya, bagaimana maksud persisnya karena keterbatasan ilmu kita. Oleh karenanya pada beberapa hadis yang terkadang karena keterbatasan akal kita, kita belum bisa memahaminya dengan baik, maka dikatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amanna billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah. Kita beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah maukan. Wa amanna bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah 'ala muradi Rasulillah, dan kami pun beriman dengan Rasulullah dan semua yang datang dari beliau, berita-berita yang datang dari beliau kita imani, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasulullah. Nah, kita beriman sesuai yang dimaukan Rasulullah. Ketika kita paham benar, kita yakini seperti itu. Ketika ada sesuatu yang kita kurang paham, serahkan. Kita beriman seperti yang dimaukan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, yang jelas kembali kepada hadis ini, Nabi SAW menganjurkan untuk didinginkan demam tersebut dengan air, dan ternyata dalam ilmu kedokteran ditemukan pula demikian. Hanya saja tentu cara mendinginkannya seperti apa, tentu tidak sembarangan, ya. Artinya kalau tiba-tiba diguyur air, ya, dengan air yang sangat dingin, mungkin bisa bermadarat. Namun ada caranya, ada caranya. Disebutkan bahkan di sini oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, waqad syahida at-tibb al-hadits bidzalik, fa kana min jumlati ilajati al-humma annahum ya'murun ay al-tibba al-marida an yatahammam bil ma', wa kullama kana abarat 'ala wajhin la madarrata fihi fa huwa ahsan, wa bidzalika tazulu al-humma bi idznillah. Dengan itu ilmu kedokteran yang modern juga membenarkan, dan sehingga mereka para dokter menganjurkan bahwa di antara cara mengobati demam adalah dengan air, ya, sehingga semakin dingin akan semakin bagus dengan cara yang tidak mencelakakan. Nah, ini la madarrata ala wajhin la madarrata fihi, dengan cara yang tidak mencelakakan. Fahuwa ahsan, maka itu akan lebih bagus dan akan hilang demam tersebut. Wallahul muwaffiq. Demikian yang beliau terangkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.